Daerah Kutub kehilangan matahari selama 186 hari dalam setahun. Dingin. Menurut sebuah penelitian, mimpi yang kita alami sebenarnya tidak lebih dari sekitar 30 sampai 45 detik saja. Satu malaman aku bermimpi buruk. Bantu! Mau tahu? Mau tahu? Mau.